di kekepan, ngadon main api, ngaraju cinta nupa mali. Main rasa jeng main hati, salingku karasa endah. Pikiran kapoekan, hati jika kaparagunan. Rasa cinta anjen, rasa sayang anjen, ngaleor karebut cinta saliwan. Tahan bulan ulah ngaleos baturan kuring bagadang ngararasakeun kanyeri anu nyiksa ngahan tembatin bere bolong bere awan kumaha ubaran sang ngahantem batin rebong bolong.